Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin dimanapun antum berada, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan sore hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam serial membahas perang-perang Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pada pertemuan yang terakhir, saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, kita telah menyelesaikan pembahasan tentang perang Hunain. Kita telah coba ambil faedah-faedah ya dari peristiwa perang Hunain. Maka insya Allah di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian sejarah kita dengan membahas perang Taif. Ya, dan perang Taif ini pada hakikatnya masih satu rangkaian dengan perang Hunain. Makanya kalau antum lihat di buku-buku sejarah, di kitab-kitab sirah, biasanya berdampingan atau bahkan dijadikan sebagai satu perang. Yani perang Hunain. Jadi rangkaian perang Hunain, ada perang di Hunainnya dan kemudian dilanjutkan dengan pengepungan benteng Taif. Ya, tapi di sini kita sendirikan karena memang dia kejadiannya agak berbeda. Tapi perang Taif ini merupakan kelanjutan dari perang Hunain. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil mendesak Bani Thaqif dan Hawazin dalam perang Hunain, maka mayoritas dari mereka ya melarikan diri ke Taif, ya ke kota Taif, dan mereka meninggalkan ghanimah yang sangat banyak, ya meninggalkan ghanimah yang sangat banyak. Disebutkan oleh Syekh Sofi Rahman Al-Mubarakfuri dalam Arahikul Maktum bahwa mereka meninggalkan sekitar 6.000 tawanan. Ya, 6.000 tawanan, termasuk istri dan anak-anak mereka. Ini tentunya kalau ditawan berarti jadi apa? Jadi budak. Ya, kalau ada pihak yang kalah perang, maka tawanan perang ini menjadi budak. Jadi budak bagi pihak yang menang. Ada 6.000 orang, kan banyak sekali jumlahnya. Kemudian ada 4.000 uqiyah perak, ya, 4.000 uqiyah perak, dan satu uqiyah itu 4.000 dirham, berarti sekitar 16.000 dirham, ya, 16.000 dirham yang ditinggalkan oleh mereka. Kemudian ada 24.000 ekor unta, banyak sekali ya, 24.000 ekor unta dan 40.000 ekor kambing. Ini disebutkan oleh Syekh Sofi Rahman Al-Mubarakfuri dalam Arahikul Maktum. Dan ini semua sebelum Nabi SAW bertolak ke kota Taif untuk mengejar Bani Thaqif dan Al-Hawazin, maka ghanimah ini dikumpulkan di Ji'ronah. Ya, Ji'ronah ini adalah salah satu tempat yang berada di dekat kota Makkah, tapi dia bukan merupakan bagian kota Makkah. Sudah berada di luar kota Makkah. Makanya orang-orang Makkah kalau dia ingin berihram, ya ingin melakukan umrah, dia keluar dulu di antara tempat tempat dia memulai ihramnya itu di Ji'ronah. Ya, maka semua ghanimah dikumpulkan oleh Nabi SAW di sana. Ya, adapun pembagiannya bagaimana nanti insya Allah akan kita bahas. Nah, setelah itu Nabi SAW berangkat ke Taif. Ya, anda bisa bayangkan rombongan yang sangat banyak sekali ya. Ribuan orang berangkat untuk melakukan penyerangan ke kota Taif di mana Bani Thaqif dan Hawazin berlindung. Dan disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Ishaq rahimahullahu taala bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menempuh jalan ya jalan menuju kota Taif, beliau bertanya kepada sebagian para sahabat, "Masmu hadza thariq?" Ya, apa nama jalan ini? Maka orang-orang mengatakan Ad-Dhaiqah. Ya. Jalan ini bernama Dhaiqah. Dhaiqah artinya bermakna sempit. Maka kemudian Nabi SAW mengganti nama. Mengganti nama jalan tersebut, Bal Hiyal Yusra. Bahkan nama jalan ini adalah Al-Yusra, yang bermakna kemudahan. Ya, ini jadi salah satu kebiasaan Nabi SAW, beliau mengubah nama-nama yang jelek menjadi nama-nama yang baik. Ya. Jadi nama-nama yang melahirkan sikap optimis, ya, bukan sikap pesimis. Ya. Ini yang menjadi kebiasaan Nabi alaihi salatu wasalam. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan bersama para sahabat, kemudian beliau pun sampai di Thaif. Kemudian ternyata di Thaif, ya, Thaif dari dahulu memang sudah dikenal, ya, dengan bentengnya yang kuat. Ya, bahkan sebagian ulama menyebutkan, ya, ada beberapa sebab, ya, yang disebutkan oleh para ulama kenapa Thaif itu diberi nama Thaif, dan salah satu sebabnya, ya, Thaif dari kota, dari kata Tofa. Tofa artinya mengitari. Ya. Jadi dulu Thaif ini, sejak dulu Thaif ini dikelilingi oleh benteng yang sangat kuat. Ya. Makanya dia namanya Thaif, ya. Dikelilingi oleh benteng yang sangat kuat. Satu kota dikelilingi oleh benteng yang sangat kuat. Nah, ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan pengepungan. Beliau menempatkan pasukan di dekat benteng kota Thaif. Namun ternyata, ya, tempat ini adalah tempat yang kurang strategis, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan pasukan kaum Muslimin ketika itu menjadi bulan-bulanan, ya, penduduk Thaif dipanah, ya, jadi masih berada dalam range serangan panah mereka. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengundurkan pasukannya sehingga berada di luar jangkauan panah orang-orang Thaif. Disebutkan oleh Ibnu Hisyam rahimahullahu taala, beliau mengatakan, "Tsumma madha Rasul sallallahu alaihi wasallam hatta nazala qariban min at-Thaif." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan sampai beliau mendekati kota Thaif. Ya, fa daraba bihi askaruh. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan, ya, satu tempat bagi laskar beliau untuk menjadi kemah-kemah pasukan beliau. Faqutila bihi nasun min ashabihi bin Nabl. Namun ketika itu ada di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terbunuh karena serangan panah orang-orang Thaqif dan Hawazin dari kota Thaif. Jadi kota Thaif itu ibaratnya dataran tinggi dikelilingi oleh benteng-benteng, kemudian pasukan Rasul sallallahu alaihi wasallam mendekati, ya, kemudian membuat kemah di dekat benteng, akhirnya jadi sasaran empuk, ya, dari atas benteng kota Thaif. Ya. Maka kemudian kata Ibnu Hisyam, ya, Thaif. Fakanat an-nablu tanaluhum. Ketika itu, ketika di tempat yang pertama, panah-panah musuh itu masih mengenai mereka. Ya, walam yaqdir al-muslimuna ala ayyad khulu ha'itahum. Dalam keadaan kaum muslimin tidak mampu untuk memasuki benteng. Jadi percuma, ya, membuat markas di dekat benteng Thaif, mereka jadi sasaran empuk panah-panah orang-orang Thaif, tapi tetap saja mereka tidak bisa untuk menembus benteng orang-orang Thaif tersebut. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memundurkan pasukan ke suatu tempat yang berada di luar jangkauan panah-panahnya orang-orang Thaif. Yang tempat itu sekarang dikenal sebagai, disebutkan oleh Syekh Dia Akram Al-Umari, bahwa tempat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan pasukan ini sekarang dikenal sebagai Masjid Ibnu Abbas. Bisa kita lihat, silahkan dilihat di screen, di layar, ya, sekarang Masjid Ibnu Abbas. Nah, ini Masjid Ibnu Abbas, ya, Masjid Ibnu Abbas yang dahulu dijadikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, belum ada masjidnya, tentunya masjidnya baru dibangun belakangan ini. Cuma posisi masjid ini dulunya digunakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menaruh pasukan beliau dalam peristiwa pengepungan benteng Thaif. Baik. Nah, kemudian berapa lama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan pengepungan terhadap kota Thaif? Di sini ada banyak sekali riwayat, ya, yang dibawakan oleh para ahli sejarah, demikian juga dalam kitab As-Sahih. Ya, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam Fathul Bari beliau menyebutkan khilaf tersebut. Kata Al-Hafidz, wa dzakara Anas fi haditsihi inda Muslim anna muddata hisarihim kanat 40 yawman. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu, disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwa waktu pengepungan benteng Thaif itu adalah selama 40 hari. Ya. Ini disebutkan dalam riwayat Muslim. Ya, kata Anas bin Malik, fahasarnahum arba'ina lailah, thumma raja'na ila Makkah. Kami mengepung benteng Thaif itu selama 40 hari. Baik. Wa inda ahli siyar, ya, ikhtilafan kila 20 yawman wa kila ba'du ashratan wa kila 18 wa kila 15. Adapun menurut ahli sejarah, jadi tadi itu riwayat Muslim dari Anas bin Malik. Adapun menurut ahli sejarah, ya, para ahli sejarah berbeda pendapat. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa pengepungan itu selama 20 hari. Dan sebagian di antara mereka mengatakan 10 hari. Sebagian di antara mereka mengatakan 18 hari. Dan sebagian lagi mengatakan 15 hari. Ya, jadi ini perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang berapa lama benteng atau kota Thaif itu dikepung oleh Rasulullah SAW dan pasukan kaum muslimin. Yang dikuatkan oleh Syekh Akram Dia Al-Umari, ya, beliau menyebutkan beberapa argumen, ya, yang menguatkan pendapat beliau atau perhitungan-perhitungan hari yang menguatkan argumen beliau. Beliau mengatakan bahwa yang mendekati kebenaran, Wallahu ta'ala a'lam, adalah 18 hari. Wallahu ta'ala alam apa yang dimaksud oleh Anas bin Malik sampai 40 hari, mungkin beliau menggabungkan antara pengepungan dan pembagian ghanimah sampai datangnya utusan orang-orang Khawazin kepada Rasulullah SAW nanti, ya. Tapi yang kalau dilihat dari penanggalan, ya, yang lebih tepat bahwa Nabi SAW dan kaum muslimin melakukan pengepungan selama 18 hari. Dan ini adalah jangka waktu yang cukup lama, ya. Pengepungan 18 hari, antum membawa puluhan, 10 ribu atau 12 ribu pasukan, 18 hari mengepung satu kota, ini membutuhkan banyak sekali biaya, ya. Jadi kalau pengepungan itu berlangsung 40 hari, ya, ini satu hal yang agak sulit diterima. Ada kemungkinan bahwa, ya, 18 hari itu beliau mengepung kota Thaif, kemudian beliau kembali ke Jironah dan menanti utusan dari Hawazin. Nah, kalau sudah kembali ke Jironah kan tidak semua pasukan itu berkumpul. Tidak semua berkumpul. Nah, ketika itu Nabi SAW, sebagaimana kebiasaan beliau, beliau menyemangati kaum muslimin, ya, untuk melontarkan, ya, panah-panah mereka ke benteng Thaif. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dari sahabat Abu Najih As-Sulami, beliau mengatakan, hasarna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hisna Thaif au qasra Thaif. Kata Abu Najih As-Sulami, ya, kami mengepung benteng Thaif atau istana Thaif bersama Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqal, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man balagha bisahmin fi sabilillahi azza wa jal falahu darajatun fil jannah. Kata Nabi SAW, barang siapa yang meluncurkan, yang melontarkan satu anak panah di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, maka dia akan mendapatkan ketinggian satu derajat dalam surga. Jadi satu anak panah yang dilemparkan di jalan Allah Subhanahu wa taala ini akan meninggikan derajat seseorang dalam surga satu derajat. Maka kemudian kata Abu Najih As-Sulami radhiyallahu ta'ala anhu, ya, fa balagtu yauma idin 16 sahman, ya, maka ketika itu aku pun melemparkan 16 anak panah, ya, aku pun melemparkan 16 anak panah. Jadi beliau termotivasi, begitu Nabi SAW mengatakan setiap anak panah yang dilemparkan ini akan meninggikan satu derajat orang yang melemparkannya, maka beliau pun bersemangat untuk melemparkannya. Tapi bukan asal-asalan melemparkan, ya, tapi berusaha agar panah tersebut, ya, mengenai musuh. Ya, makanya dihasung untuk berlatih memanah, ya, para sahabat Nabi Alaihissalam dihasung untuk berlatih memanah agar panahannya itu tepat sasaran. Jangan asal, pokoknya satu anak panah dilontarkan dapat satu derajat, ya udah ambil pek, ya, enggak. Tapi betul-betul dibidikkan kepada musuh. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tambah lagi semangat, mereka, ya, semangat para sahabat untuk melontarkan panah-panah mereka. Nabi SAW mengatakan, waman roma bisahmin fi sabilillahi azza wajal fahuwa lahu idlu muharrir. Ya. Barang siapa yang yang melontarkan satu anak panah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapatkan, seakan-akan mendapatkan pahala orang yang membebaskan budak, orang yang membebaskan budak. Ya, ini penyemangat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada pasukan kaum muslimin agar mereka bersungguh-sungguh melontarkan panah-panah mereka ke benteng Taif. Nah, selain itu juga apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menggembosi orang-orang Taif, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuat pengumuman. Beliau memerintahkan utusan beliau untuk mengumumkan kepada penduduk Taif, barang siapa di antara mereka, ya, budak-budak Taif yang ingin bergabung bersama kaum muslimin, maka dia bebas. Ya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh Abdullah bin Abbas, "Lamma hasara Rasul sallallahu alaihi wasallam ahla Taif, ataqa min raqiqihim." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mengepung kota Taif, beliau membebaskan budak-budak yang dimiliki oleh orang-orang Taif. Bagaimana cara membebaskannya? Beliau memberikan pengumuman. Ya, beliau mengirimkan utusan. Utusan ini kemudian berteriak kepada penduduk kota Taif, barang siapa yang di antara para budak yang turun, yang kabur dari benteng Taif, maka mereka akan dibebaskan, ya, mereka akan jadi manusia yang merdeka. Maka kemudian disebutkan dalam riwayat bahwa ada 23 orang budak yang kemudian melarikan diri dari benteng Taif dan bergabung bersama kaum muslimin. Di antara mereka siapa? Di antara mereka adalah sahabat Abu Bakrah, Nufay ibn al-Harith radhiyallahu ta'ala anhu. Dan inilah yang menyebabkan beliau dipanggil sebagai Abu Bakrah. Bakrah itu artinya kerekan, timba. Kalau antum pernah lihat sumur zaman dahulu, ya, sumur zaman dahulu ketika belum ada pompa, ya, baik pompa listrik maupun pompa mekanik, ya, orang menggunakan kerekan yang digantung di atas, kemudian timbanya diulurkan, krek krek krek krek krek krek krek. Nah, ketika itu Abu Bakrah turun dari benteng menggunakan kerekan ini. Kerekan itu dalam bahasa Arab disebut Bakrah. Ya, maka beliau pun dikenal sebagai Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu. Masya Allah. Nah, nanti kisahnya bergulir, ya, ketika orang-orang Hawazin atau orang-orang Thaqif, ya, mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka meminta agar budak-budak mereka ini dikembalikan, termasuk Abu Bakrah. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, kembalikanlah budak-budak kami. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, atau lebih khususnya, kembalikan Abu Bakrah. Ada orang yang dulu memiliki Abu Bakrah. Jadi Abu Bakrah ini budaknya. Kemudian dia meminta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengembalikan Abu Bakrah. Wahai Rasulullah, kembalikan Abu Bakrah, ya, karena dia ini dulu budak saya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membela Abu Bakrah. Beliau mengatakan, la huwa taliqullah thumma taliqur rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh, enggak bisa, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakrah ini adalah orang yang telah dibebaskan oleh Allah dan orang yang dibebaskan oleh kemudian orang yang dibebaskan oleh Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Gak boleh kalian meminta agar dia kembali dikembalikan kepada kalian. Jadi Abu Bakrah ini maulanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang dimerdekakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi ini diantara upaya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengurangi kekuatan orang-orang di Taif, yakni dengan mengajak budak-budak mereka untuk meninggalkan kota Taif. Dan cukup banyak, ya, ada 23 orang budak yang kemudian bergabung dengan kaum muslimin. Kemudian apa lagi yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ya, beliau ketika itu untuk menggempur, ya, kekuatan orang-orang di benteng Taif, beliau menggunakan sebuah alat yang bernama manjaniq. Manjaniq ini adalah alat untuk melemparkan batu ya, atau sesuatu yang dibakar dilemparkan ke arah musuh. Ya, kalau dalam bahasa Inggris namanya catapult. Ya, catapult. Ya, dalam bahasa Indonesia jadikan ketapel gitu ya. Tapi dia besar ya, jadi barangnya itu besar, mungkin bisa ditampilkan. Ya, kita akan tampilkan sebentar lagi di layar, antum perhatikan. Nah, ini manjaniq. Ya, ini manjaniq. Jadi seperti tuas begitu ya, ditarik ya, kemudian ditaruh batu atau ditaruh sesuatu yang bisa dibakar ya. Misalnya batu tapi dikasih kulit atau apa yang dibakar ya, kemudian dilumuri dengan minyak lalu dibakar lalu dilepaskan. Ya. Sehingga batu tersebut akan menghantam benteng atau masuk ke dalam kota. Ya, masuk ke dalam kota. Ya. Nah, ini di peperangan-peperangan di abad pertengahan ini banyak sekali dipakai, terutama dalam pengepungan benteng-benteng. Nah, ini jadi diadopsi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Teknologi manjaniq ini diadopsi oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Bahkan Al-Imam Ibnu Hisyam rahimahullahu taala dalam sirahnya, ya, beliau mengatakan wa ramahum Rasul sallallahu alaihi wasallam bil manjaniq. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melempar mereka ya, melempar orang-orang Taif dengan manjaniq. Qala haddatsani man athiqu bihi anna Rasul sallallahu alaihi wasallam awwalu man rama fil islami bil manjaniq rama ahla Taif. Bahkan kata Ibnu Hisyam ya, beliau mengatakan kepadaku seorang yang aku pandang thiqah ya, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang pertama yang di dalam Islam ya, dalam sejarah Islam yang pertama kali melemparkan atau membidik musuh dengan manjaniq, di mana beliau melempar orang-orang Taif, melakukan serangan kepada orang-orang Taif ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sejarah Islam yang menggunakan manjaniq adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadopsi teknologi ya. Jadi perang itu bukan, sering kita ulang ya dalam serial Siro ini, perang itu bukan hanya setor nyawa, tapi bagaimana agar kita mendapatkan kemenangan. Sehingga dalam peperangan pun tidak mengapa bagi kaum muslimin untuk mengadopsi teknologi, bahkan suatu hal yang urgent. Terkadang kita untuk memenangkan peperangan kita mengadopsi teknologi ya, untuk mengalahkan musuh ya. Sehingga bukan satu hal yang salah misalnya kita belajar teknologi barat, mengadopsi teknologi mereka, bagaimana membangun kekuatan persenjataan yang demikian kuat ya, agar bisa mengalahkan musuh. Jangan kemudian senjata zaman perang Vietnam masih dipakai juga zaman sekarang ya. Gimana musuhnya udah lebih canggih ya. Sekarang itu perang itu Masya Allah, teknologi peperangan itu Anda bisa memenangkan peperangan tanpa mengutus pasukan sedikit pun ke area musuh. Pakai apa? Pakai drone. Pakai drone sekarang itu. Coba kemarin pas perang antara Azerbaijan dengan Armenia. Ya, itu kan didukung oleh orang-orang, oleh pasukan Turki. Itu enggak ada kontak senjata pakai man to man ya, orang tembak-tembakan, enggak, pakai drone. Ada rombongan musuh, drone-nya nembak. Nah, harusnya kaum muslim itu menguasai teknologi yang seperti ini. Ya, menguasai teknologi yang seperti ini. Jadi update terus. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana ketika melakukan pengepungan ke kota Taif ya, beliau mengadopsi teknologi manjaniq ya. Kemudian lebih daripada itu, beliau juga mengadopsi teknologi dababah. Namanya dababah. Ya, dababah ini sebuah alat ya yang bisa dinaiki oleh manusia. Dia memiliki roda, kemudian bisa didorong, ya, terbuat dari kayu, kemudian atasnya dilapisi dengan kulit, ya, agar tidak bisa dipanah oleh musuh. Jadi ada kayu, kemudian dilapisi dengan kulit. Tujuan dababah ini agar dia bisa mendekati benteng musuh, ya, dibawa ke hadapan gerbang benteng musuh, kemudian dababah ini memiliki alat pemukul untuk membuka pintu gerbang benteng musuh. Untuk bisa lihat di layar, nah, ini dababah yang dipergunakan oleh orang-orang Persia, ya. Jadi mereka menggunakan dababah ini. Kalau yang dababah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, saya belum dapat gambarannya. Cuma dababah itu ya seperti inilah, ya bentuknya. Ya. Kalau sekarang antum googling dababah itu yang keluar tank, ya. Karena orang Barat itu, orang Arab itu menyebut tank itu dababah, karena dia fungsinya ya mirip-mirip ya. Ada orang naik ke dalamnya, kemudian susah untuk ditembak oleh musuh, ada lapisan pelindungnya. Nah ini dipergunakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ternyata orang-orang Taif pun memiliki teknologi pertahanan yang bisa untuk menghadapi dababah. Disebutkan oleh Ibnu Ishaq rahimahullahu taala, hatta idza kana yaum asyadhah inda jidari Taif, ya, sehingga datang hari-hari syadhah, yakni berkecamuknya peperangan. Ketika itu kaum muslimin ya mendekati jidar Taif, mendekati tembok pertahanan kota Taif. Ya. Kemudian dakhala nafarun min ashabi Rasul sallallahu alaihi wasallam tahta dababah. Ya, tahta dababah. Kemudian sebagian dari para sahabat menggunakan dababah. Mereka masuk ke dalam dababah. Tsumma zahabu biha ila jidari Taif. Kemudian didorong dababah itu sampai kemudian mendekati benteng Taif. Ya, liyahriquhu, untuk membuka pintu, untuk melubangi, membuat akses jalan masuk pasukan kaum muslimin ke dalam benteng. Jadi ini tujuan dababah tadi. Jadi dia menjadi tempat berlindung pasukan sampai mendekati benteng, kemudian alat ini atau pasukan kaum muslimin melubangi atau mencoba untuk membuat akses masuk ke dalam benteng melalui alat ini. Namun Thaqif, ya, Thaqif dan Hawazin ketika itu mereka tidak kalah teknologinya. Ya, jadi selain benteng yang kuat, mereka juga punya rencana bagaimana kalau kita diserang, ya. Maka kemudian apa yang dilakukan oleh orang-orang Thaqif? Fa arsalat alaihim Thaqif, ya, sikakal hadid muhmatan binar. Maka apa yang dilakukan oleh orang-orang Thaqif, ya, mereka mengirimkan atau mereka melemparkan besi-besi yang dipanaskan dengan api. Ya, jadi kalau kita saat sekarang ini seperti apa ya? Seperti ya pokoknya bola-bola besi yang dipanaskan. Bola-bola besi yang membara itu digelontorkan. Digelontorkan sehingga mengenai dababah tersebut. Akhirnya apa? Keluar kaum muslimin dari dababah tadi. Dababahnya hancur kena bola-bola besi tadi. Fakhoroju min tahtiha, maka keluarlah kaum muslimin dari dababah tadi. Kemudian faromathum Thaqif bin Nabil, kemudian mereka pun dihujani panah, nggak ada lagi tempat berlindung, ya, dababahnya sudah hancur karena besi-besi panas tadi, ya. Faqatalu minhum rijalan, maka kemudian mereka pun berhasil membunuh sekian banyak di antara pasukan kaum muslimin, ya. Jadi manjaniknya tidak berhasil, ya. Kemudian apa? Dababahnya pun berhasil dihancurkan oleh orang-orang Bani Thaqif dan Hawazin yang berlindung di dalam benteng kota Taif. Ya. Ini menunjukkan kesiapan mereka, ya, kesiapan mereka yang luar biasa. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang beliau lakukan, ya? Beliau kemudian melihat bahwa Thaqif ini, ya, di luar benteng mereka banyak sekali kebun-kebun anggur. Ya, ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya berpikir kalau kebun-kebun anggur ini dirusak, mungkin mereka akan menyerah. Ya, maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar pohon-pohon anggur ini dirusak. Ini karena memang sudah tidak bisa lagi dijebol, ya, benteng Thaqif, maka tanaman anggur ini Nabi SAW memerintahkan untuk membakarnya. Fa'amar Rasul SAW atau untuk memotongnya. Fa'amar Rasul SAW biqat'i a'nab Thaqif. Nabi SAW kemudian memerintahkan pasukan kaum muslimin untuk memotong anggur milik orang-orang Thaqif. Fawaqa'an nasu fiha yaqta'un. Maka kemudian orang-orang pun mulai memotongi anggur tersebut sesuai dengan perintah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ini akhirnya di cancel nanti, ya. Jadi ada orang Taif yang melihat pemotongan tersebut, lalu mereka mengirimkan utusan ya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar mengurungkan niatnya memotong anggur tersebut. Dan kemudian ini diikuti oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak jadi untuk memotong tanaman anggur tersebut. Ya. Nah kemudian ketika pengepungan benteng Taif ini terjadi, ada sebuah kisah yang menarik ya, di mana ada sebagian wanita-wanita Quraisy, ya wanita-wanita dari Mekah yang mereka menikah dengan penduduk Taif. Maka muncul kekhawatiran pada diri Abu Sufyan, ya Abu Sufyan bin Harb, dan juga kekhawatiran dari Al-Mughirah ibn Syu'bah ketika kaum muslimin berhasil memenangkan pertempuran, dikhawatirkan nanti wanita-wanita yang berada di benteng Taif ini atau di benteng Taif ini akan ikut serta menjadi tawanan perang, kemudian menjadi budak. Jadi mereka berpikir panjang ya, Abu Sufyan dan Al-Mughirah ini khawatir nanti kalau berhasil kaum muslimin menguasai benteng Taif, kemudian orang-orang Taif ini dijadikan budak, maka akan masuk di sana wanita-wanita Quraisy. Ya, kita tahu Abu Sufyan bin Harb ya, beliau pentolannya orang-orang Quraisy. Beliau adalah pemimpinnya orang-orang Quraisy. Sampai berpikir jauh seperti itu. Khawatir orang-orang Quraisy, wanita-wanita Quraisy dijadikan sebagai budak nantinya. Maka apa yang dilakukan oleh Al-Mughirah bin Syu'bah dan Abu Sufyan bin Harb ya, disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Ishaq ya, taqaddama Abu Sufyan bin Harb wal Mughirah bin Syu'bah ila Taif. Abu Sufyan bin Harb dan Al-Mughirah bin Syu'bah ya berjalan mereka mendekati kota Taif. Fanada ya Thaqifan. Wahai orang-orang Thaqif, an aminuna hatta nukallimukum, hatta nukallimakum. Wahai orang-orang Thaqif, berilah keamanan kepada kami sehingga kami bisa berbicara, berunding kepada kalian. Fa'ammanuhuma, maka orang-orang Thaqif pun memberikan jaminan kepada Al-Mughirah bin Syu'bah dan juga Abu Sufyan. Ya. Lalu apa yang dilakukan oleh mereka? Fada'au nisa'an min nisa' min Quraisy wa bani Kinanah. Kemudian mereka pun memanggil wanita-wanita yang berasal dari Quraisy dan Bani Kinanah. Ini wanita-wanita yang asal muasalnya mereka berasal dari kota Makkah. Ya, tapi menikah dengan orang-orang Taif. Maka dipanggil wanita-wanita tersebut. Ya, liyakhrujna ilaihima. Mereka meminta agar wanita-wanita ini keluar. Ayo kita bergabung bersama pasukan orang-orang Quraisy yang sedang berada di luar. Ayo kita bergabung bersama pasukan kaum muslimin. Agar nanti ketika benteng ini berhasil ditaklukkan, kalian aman. Tapi ternyata wahuma yakhafani alaihinna as-siba. Abu Sufyan dan Al-Mughirah ibnu Syu'bah mengkhawatirkan nanti mereka dijadikan sebagai tawanan perang. Namun apa? Fa'abain ya, akan tetapi wanita-wanita tersebut tidak mau. Mereka tetap memilih untuk berada di dalam benteng. Ya, mereka tetap memilih untuk berada di dalam benteng. Ya sudah, ya, makanya Abu Sufyan dan Al-Mughirah bin Syu'bah kemudian melepaskan mereka. Ya sudah, kalau itu menjadi pilihan mereka, maka Abu Sufyan pun tidak memaksa. Nah, ketika Abu Sufyan dan Al-Mughirah bin Syu'bah melobi wanita tadi, para wanita Quraisy dan dari Bani Kinanah untuk keluar, maka utusan Thaqif pun menemui Abu Sufyan dan Al-Mughirah, tolong sampaikan kepada Muhammad untuk tidak menghancurkan anggur-anggur itu. Ya, kenapa? Karena kalau kalian hancurkan, maka selama-lamanya tidak akan bisa ditanami. Tanah anggur itu ya akan hancur. Ya, jadi tanah yang tidak berguna. Nah, kemudian pesan ini disampaikan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun tidak jadi melanjutkan perusakan terhadap kebun anggur yang dimiliki oleh Bani Thaqif. Kemudian diadakanlah pengepungan-pengepungan, ya upaya-upaya untuk menggempur benteng Thaqif, ya pelemparan panah, ya kemudian serangan demi serangan dilakukan oleh kaum muslimin. Ternyata benteng Taif ini sangat kuat. Benteng Taif ini sangat kuat. Dan mereka juga sudah mempersiapkan. Karena benteng ini memang sudah benteng yang sudah lama berdiri, sehingga mereka sudah punya sistem pertahanan yang luar biasa. Ya, persediaan makanan di dalam kota ini nggak habis-habisnya. Air, makanan, semua keperluan mereka bisa terpenuhi untuk jangka waktu yang sangat lama. Ini seperti kisah pengepungan benteng Konstantinopel ya, oleh Muhammad Al-Fatih. Ya, Muhammad Al-Fatih yang berlangsung cukup lama ya. Benteng Konstantinopel itu sulit juga untuk ditaklukkan. Dan mereka walaupun dikepung selama waktu yang lama, ya, tetap kehidupan di dalam tetap berjalan biasa karena persediaan apa namanya perbekalan mereka ini sangat mencukupi. Demikian juga terjadi di benteng Taif. Ya. Benteng Taif ini apa kita bilang well prepared. Jadi memang benar-benar dipersiapkan untuk menghadapi pengepungan musuh. Sehingga nggak pengaruh walaupun dikepung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya mereka tetap bisa survive. Mereka tetap bisa bertahan hidup di dalam benteng tersebut. Ya. Sehingga berjalanlah pengepungan, ya, sebagaimana yang disebutkan dalam banyak riwayat, ya, belasan hari terjadinya pengepungan tersebut, bahkan ada yang mengatakan selama 20 hari, tanpa ada hasil sama sekali. Lalu kemudian apa yang terjadi, saudaraku kaum muslimin, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam kemudian bermimpi. Ya, disebutkan oleh Ibnu Ishaq rahimahullahu ta'ala, ya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika memanggil Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kata di dalam riwayat tersebut disebutkan anna Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam qala li Abi Bakar Siddiq wa huwa muhasirun thaqifan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya memanggil Abu Bakar Siddiq. Ya, beliau mengatakan kepada Abu Bakar Siddiq ketika beliau sedang mengepung orang-orang Thaqif. Apa yang dikatakan oleh Nabi SAW kepada Abu Bakar? Ya Abu Bakar, inni ra'aitu anni hudiyat li qa'batun mamlu'atun zubdan. Wahai Abu Bakar, ya, aku melihat dalam mimpiku bahwa aku dihadiahi satu tempat, satu wadah, yang isinya itu adalah zubdan. Zubdan ini olahan susu ya. Ya, seperti keju ya. Makanan olahan susu. Fa naqara hadikun. Kemudian datang seekor ayam jantan dik ya. Kemudian dia mematuk ya olahan susu tersebut. Fa haraka ma fiha. Kemudian tumpahlah apa yang ada di dalamnya, dipatuk mangkuknya, kemudian tumpah apa yang ada di dalamnya. Ini mimpinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau kisahkan kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Faqala Abu Bakar, kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu mengatakan kepada beliau alaihi salatu wasallam, ya Rasulullah, ma adhunnu an tudrika minhum yaumaka hadha ma turid. Wahai Rasulullah, tidaklah aku mengira bahwa engkau akan mendapatkan apa yang menjadi keinginanmu. Maksudnya, misimu ini untuk menguasai benteng Taif, ya aku rasa tidak akan tercapai, wahai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini tafsir mimpinya Abu Bakar Siddiq, tafsir mimpinya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikemukakan oleh Abu Bakar Siddiq. Jadi, makanan yang ada dalam mangkok ini adalah apa yang diharapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk beliau dapatkan. Ya, ini adalah apa yang beliau inginkan. Tapi tiba-tiba datang ayam jantan kemudian menumpahkan makanan tersebut. Ya, menunjukkan bahwa apa yang diharapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya tidak beliau dapatkan pada saat itu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wa ana la aro dzalik, dan aku pun sama pandanganku ya, aku pun tidak memandang hal tersebut. Artinya aku juga berpandangan bahwa benar aku tidak akan mendapatkan apa yang aku inginkan pada saat ini. Ya, jadi ini mimpi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau setelah belasan hari mengepung benteng Taif, tapi tidak ada kemajuan apapun yang didapatkan oleh pasukan kaum kaum muslimin. Ya. Dan disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam Fathul Bari bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, ketika setelah berlangsung pengepungan selama beberapa hari dan beliau mimpi, ya, beliau meminta masukan kepada Naufal bin Muawiyah Ad-Dili. Salah seorang sahabat yang bernama Naufal bin Muawiyah Ad-Dili. Bagaimana Naufal? Apakah kita akan melanjutkan pertempuran kita, ya, atau pengepungan kita, atau apa yang kita lakukan? Maka Naufal bin Muawiyah mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, hum tha'labun fi juhrin. Orang-orang Thaqif dan orang-orang Hawazin ini Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mereka ini bagaikan tha'lab, rubah yang berada di dalam persembunyiannya. Ya. In aqamta alaihi ya akhadtah. Apabila engkau engkau menunggu dia, ya, engkau menunggu mereka, ya, mungkin akan membutuhkan waktu yang lama untuk menangkap mereka atau untuk mengalahkan mereka. Wa in taraktahu lam yadurraka. Sebaliknya wahai Nabi, kalau engkau tinggalkan, maka mereka tidak akan membahayakanmu. Kalau engkau mau menunggu, maka akan bisa saja engkau mengalahkannya, bisa saja engkau memasuki benteng, tapi membutuhkan waktu yang lama. Namun apabila engkau meninggalkannya, maka mereka insya Allah tidak akan memudaratkanmu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun memutuskan untuk meninggalkan benteng Thaif. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, "Lamma hasara Rasul sallallahu alaihi wasallam Thaif, falam yanal minhum syai'an, qala inna qafilun insyaallah." Ya, inna qafiluna insyaallah. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengepung Thaif dan sama sekali tidak mendapatkan hasil, maka beliau mengatakan, inna qafiluna insyaallah, sesungguhnya kita akan kembali insyaallah, kita akan pulang insyaallah. Ketika Nabi mengucapkan ini, ternyata sebagian para sahabat merasa berat. Ini sudah belasan hari kita mengepung, masa pulang begitu saja? Ya, fathakula alaihim, maka kemudian para sahabat merasa berat. Wa qalu nadhhabu wa la naftahuhu, apakah kita akan pulang, ya, kita akan pergi dari sini dan sama sekali tidak menaklukkannya, masa kita menyerah, kata mereka, ya. Jadi sebagian para sahabat ketika diperintah oleh Nabi SAW untuk pulang, ya, mereka mengatakan, masa kita sudah sejauh ini kemudian pulang kembali tanpa menaklukkan benteng Thaif, ya. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ughdu 'alal qital, ya, kembalilah kalian untuk berperang. Kalau memang kalian tidak mau kembali, kembalilah kalian untuk berperang. Fa ghadaw fa asabahum jirah. Ya, maka kemudian mereka pun tetap berupaya memerangi benteng Thaif, namun yang mereka dapatkan hanyalah apa, semakin banyak korban yang jatuh di tengah kaum muslimin. Jadi ada sebagian yang tetap ngotot untuk berperang, akan tetapi yang terjadi apa, semakin banyak korban dari kaum muslimin. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali mengatakan kepada para sahabat, inna qafiluna ghadan insyaallah, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, besok kita akan pulang insyaallah. Apa yang terjadi? Fa'ajabahum. Maka ucapan Nabi SAW itu membuat gembira kaum muslimin. Jadi ketika pertama kali Nabi SAW mengajak mereka pulang, mereka ngotot, ya. Enggak mau, ini kita sudah berhari-hari ini mengepung benteng Thaif, ya. Masa kita tidak menaklukkannya? Kita ngotot. Tapi ternyata apa yang terjadi? Makin banyak korban di tengah kaum muslimin. Ketika Nabi SAW mengulangi ini, ya, insya Allah besok kita pulang, maka mereka senang. Oh iya, ternyata memang bertahan di sini bukan pilihan yang baik, ya, karena semakin banyak korban dari kaum muslimin. Maka Nabi SAW, fadohika Nabi SAW, maka Nabi pun tertawa. Nah, sekarang kalian baru senang ya. Kalau yang pertama tadi masih ngototan, ingin bertahan untuk berperang. Ternyata makin banyak korban. Yang kedua, mereka senang karena disuruh pulang. Ya, maka Nabi SAW pun kemudian tersenyum atau tertawa melihat reaksi para sahabat Ridwanullah alaihim ajma'in. Ya. Maka Nabi SAW kemudian memerintahkan mereka untuk berkemas, maka pulanglah ya pasukan kaum muslimin. Nah, ketika Nabi SAW ingin kembali, ketika itu ya ingin pergi ke Jironah ya, karena ghanimah itu berada di Jironah, maka Nabi SAW dimintai oleh para sahabat untuk mendoakan kejelekan kepada orang-orang di Thaif. Ya. Nabi SAW diminta untuk mendoakan kejelekan bagi penduduk Thaif. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, ya, para sahabat mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ya, ahraqatna nibalu Thaqif. Ya, fad'ullah alaihim." Wahai Rasulullah, panah-panahnya Bani Thaqif ini telah menghantam kami. Fad'ullah alaihim. Maka doakanlah keburukan atas diri mereka. Mereka telah banyak panah-panah mereka yang menjatuhkan korban di tengah-tengah kita. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala ya berdoalah kejelekan untuk mereka. Tapi coba lihat apa reaksi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau diminta oleh sebagian para sahabat untuk mendoakan kejelekan bagi Bani Thaqif, penduduk Thaif. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan, "Allahumma hdi Thaqifan." Ya Allah, berikanlah hidayah kepada Thaqif. Ya. Nabi rahmah, nabi yang dipenuhi dengan kasih sayang. Beliau justru mendoakan agar Bani Thaqif masuk Islam. Dan doa ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak jadi akhirnya mereka masuk Islam. Ya, akhirnya mereka masuk Islam. Baik orang-orang Hawazin maupun orang-orang Thaqif yang mereka berkumpul di dalam benteng Thaif, ya, berusaha mempertahankan diri mereka dari serangan kaum muslimin, nanti di kemudian hari mereka pun masuk Islam. Ya, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan kebaikan bagi mereka, lalu beliau pun kembali ke Jironah. Nah, peperangan ini kita disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Ishaq rahimahullahu taala, ya, tentunya kaum muslimin tidak berhasil untuk mengalahkan orang-orang Thaif, tidak berhasil menguasai benteng Thaif, dan jatuh 12 korban nyawa di tengah-tengah dari barisan kaum muslimin. Di antara mereka ada yang meninggal ketika itu, di antara mereka ada yang terluka dan lukanya ini terbawa sampai beberapa tahun baru kemudian meninggal dunia. Disebutkan oleh Ibnu Ishaq rahimahullahu taala, ya, ada 12 orang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang syahid pada perang Thaif. Ya, atau yang meninggal dunia karena perang Thaif. 7 di antaranya berasal dari Quraisy. Kemudian 4 orang dari orang Ansar dan 1 orang dari Bani Laits. Ya, bukan Quraisy. Bukan juga dari Aus dan Khazraj. Dari Quraisy, ya. Yang pertama dari Bani Umayyah, ya. Ada 2 orang, yakni Sa'id bin Sa'id bin Al-As bin Umayyah dan Urtufah bin Jannab. Ya, Sa'id bin Sa'id bin Al-As bin Umayyah kemudian Urtufah bin Jannab. 2. Kemudian dari Bani Taim, ya, ini kabilahnya Abu Bakar. Yang menjadi korban adalah anaknya Abu Bakar yang bernama Abdullah. Abdullah bin Abi Bakar As-Siddiq. Ya, jadi beliau terkena panah ketika itu, tapi meninggal dunianya tidak langsung. Mengalami sakit sampai kemudian meninggal dunia di kota Madinah setelah wafatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. 3. Ya. Kemudian dari Bani Makhzum, Abdullah bin Abi Umayyah bin Al-Mughirah Al-Makhzumi. Ya, beliau juga gugur. Ya, 4. Kemudian dari Bani Adi bin Ka'ab, ya, adalah Abdullah bin Amir bin Rabi'ah. Ya, Abdullah bin Amir bin Rabi'ah. 5. Kemudian dari Bani Saham bin Amr, As-Sa'ib ibn al-Harith ibn Qais bin Adi, dan Abdullah ibn al-Harith. Ya, 2 orang, berarti 7. 7 orang dari kalangan Quraisy. Kemudian 4 orang dari kalangan Ansar. Dari Bani Salamah, Thabit bin al-Jidh. Ya, Thabit bin al-Jidh. Radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian dari Bani Mazin An-Najjar bin An-Najjar, Al-Harith bin Sahal bin Abi So'so'ah. Ya, orang kedua dari Ansar. Kemudian dari Bani Sa'idah, ya, adalah Al-Mundhir bin Abdullah. Al-Mundhir bin Abdullah. 3. Kemudian dari Al-Aus adalah Ruqaim bin Thabit bin Tha'labah. Ya, Ruqaim atau Ruqaim bin Thabit bin Tha'labah. Jadi ini 4 orang dari kalangan Ansar. Kemudian 1 orang dari Bani Sa'ad bin Laith atau dari Bani Laith, yakni Julaihah bin Abdullah. Jadi total kaum muslimin yang gugur sebagai syuhada di perang Taif, ya, adalah 12 orang sahabat Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian mereka pun kembali ke Jironah. Ya, kembali ke Jironah, kemudian diadakanlah pembagian ghanimah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan nanti pembahasan tentang pembagian ghanimah ini akan menjadi penutup, ya, rangkaian serial perang mulai dari Hunain sampai perang Taif. Jadi perang Hunain kemudian perang Taif ditutup dengan pembagian ghanimah. Ini insyaallah akan menjadi pembahasan kita di pertemuan selanjutnya insyaallah taala. Jadi insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan bahas bagaimana prosesi pembagian ghanimah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Dan banyak cerita-cerita yang masyaallah, ya, yang dibaliknya terdapat hikmah, ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang memprotes Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqdil ya Muhammad, berbuat adillah engkau wahai Muhammad ketika Nabi membagikan ghanimah." Siapa dia dan bagaimana reaksi Nabi sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat terhadap orang yang memprotes ini, insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang bi'idznillahi ta'ala. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Kemudian kalau ada pertanyaan tentang yang berkaitan dengan pembahasan kita, kami persilahkan. Baik, di sini ada pertanyaan. Ustaz, tentang senjata-senjata tadi yang dipakai oleh kaum muslimin, ada nggak keterangannya dari mana datangnya? Baik, ada beberapa versi yang disebutkan oleh para ulama tentang penggunaan alat-alat ini. Di antaranya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan sebagian para sahabat untuk mempelajari. Ya, jadi beliau disebutkan di sebagian kitab sirah bahwa beliau mengutus sebagian orang, sebagian sahabat untuk mempelajari teknologi ini, kemudian membuat dan membawanya dalam peperangan. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus ke sebagian tempat-tempat yang sudah menggunakan alat ini, kemudian diadopsi lalu dibawa untuk berperang bersama kaum muslimin. Di dalam sebagian riwayat dikatakan bahwa ini merupakan idenya Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi, beliau berasal dari Persia. Ya, Persia kan lebih advance daripada orang-orang Arab ketika itu. Kalau untuk melihat, ya, Arab itu, Jaziratul Arabiyah ini berada di antara dua kerajaan yang sangat advance dalam teknologi di masanya. Ada Persia, ada Romawi. Maka Salman Al-Farisi dari Persia, beliau membawa ide ini lalu kemudian dipergunakanlah dalam peperangan. Baik, wallahu taala alam. Baik, ada lagi pertanyaan? Baik. Baik, ini ada sebagian dari saudara kita yang berada di luar negeri. Bagaimana nasihatnya Ustaz agar kita tetap berpegang teguh terhadap sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala membimbing kita dan juga saudara kita yang membimbing kaum muslimin di atas al-haq. Maka bagaimana caranya agar kita bisa istiqomah di dalam di atas kebenaran? Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, banyak faktor yang bisa mengokohkan seseorang di atas kebenaran. Ya, di antara faktor yang paling utama adalah kita meminta agar Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita. Jadi yang namanya hidayah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu bahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam meminta agar Allah Subhanahu wa taala mengokohkan beliau. Ya, dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi Shallallahu alaihi wasallam berdoa, "Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik." Wahai yang memalingkan hati, palingkanlah hati kami agar senantiasa taat kepadamu. Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Nabi Shallallahu alaihi wasallam meminta agar Allah Subhanahu wa taala mengokohkan beliau di atas ketaatan, di atas kebenaran. Kemudian yang kedua, kita hendaknya mencari lingkungan yang baik. Mencari lingkungan yang memiliki pemahaman yang sama dengan kita. Karena besar atau kecil, lingkungan itu memberikan pengaruh kepada kita. Bisa jadi antum sudah mengetahui kebenaran. Tapi lingkungan yang ada di sekitar, ya justru sebaliknya. Ya, lingkungan sekitar mengatakan, oh kamu itu pemikiranmu itu sesat. Pemikiran itu gak benar, kamu ekstrim dalam beragama. Akhirnya kalah kita, tergerus oleh ucapan-ucapan orang-orang yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu coba cari komunitas, ya, antum di luar negeri, cobalah cari paling tidak orang-orang yang sepaham, ya. Orang yang memiliki pemahaman yang sepaham, yang berada, sama-sama berada di atas manhaj salafuna soleh, ridwanullah alim ajma'in. Kemudian saling memperkuat. Ya. Dalam kisahnya, pembunuh yang bertobat, ya ada kisah yang sangat masyhur disebutkan dalam hadis yang sahih tentang pembunuh 99 nyawa, ya, yang dia ingin bertobat, kemudian dia genapkan pembunuh itu menjadi 100 nyawa, kemudian dia datang kepada seorang alim, ya, alim tersebut mengatakan bahwa pertama alim itu ditanya, apakah Allah akan menerima tobatku? Maka sang alim mengatakan, apa yang menghalangi dirimu dengan tobat dari Allah Subhanahu wa taala, dengan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Nah kemudian kata sang alim kepada si pembunuh yang ingin bertobat ini, idhab ila biladikada wa kada, pergilah engkau ila baladikada wa kada, ke negeri, ke suatu negeri, wa biha unasun ya'budunallah, di mana di negeri tersebut orang-orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, fa'budillaha ma'ahum, maka beribadahlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala bersama mereka. Ya, hadis ini kata para ulama, kisah ini kata para ulama menunjukkan bahwa kita perlu mencari komunitas yang baik untuk istiqomah di atas kebenaran. Maka tinggalkanlah sahabat-sahabat yang akan menggiring kita kepada keburukan, ya, yang terkadang mencela kita karena mungkin keistiqomahan kita atau usaha kita untuk istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Cari teman-teman yang baik, cari teman-teman yang bisa memperkuat kita. Nah, kemudian yang ketiga, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ya, kalau antum ingin istiqomah di jalan Allah, jangan tinggalkan thalabul ilm, menuntut ilmu. Ilmu kita harus terus di-upgrade. Ya, karena ilmu, ya, padanya dibacakan Al-Quran, padanya dibacakan sunnah Nabi SAW, ini akan menambah keimanan kita. Begitu kita jauh dari majelis ilmu, atau kita tidak berusaha untuk menambah ilmu kita, ya sudah. Ya, akan mudah syaitan kemudian melontarkan keraguan-keraguan pada diri kita, lalu kita meninggalkan kebenaran. Ya, ini mungkin yang bisa antum lakukan, ya. Kita doakan kita semua di sini berdoa, ya, mudah-mudahan antum, ya, diberikan senantiasa keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kaum muslimin, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan hidayah kepada kita semua. Wallahu taala alam. Baik, cukup. Baik. Kita cukupkan dulu kajian kita sampai di sini. Insyaallah bertemu lagi di pekan yang akan datang. Kita akan bahas bagaimana pembagian ghanimah yang didapatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada perang Hunain. Baik, naktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.